Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Selanjutnya, mengenai masih keterangan tentang kesesatan Jamaluddin Al-Qasimi, murid Muhammad Abdul Misri, yang Adnan Arur, Abu Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas jalan mereka. Kata Syekh Rabi' Hafizahullah, ويقول عن السلفية في نجد, dan dia mengatakan ini Al-Qasimi mengatakan tentang salafiyah yang ada di Najd, ammal biladu al-muntashir fiha madhhab as-salafi الأثرية خاصة في العقائد فهي بلاد نجد بتمامها فإنها سلفية الاعتقاد لكن يغلب عليها الجفاء والغلو. Ini dia katakan dalam kitabnya Tarikh Al-Jahmiyah Wal-Mu'tazilah. Kata dia, adapun negeri-negeri yang tersebar di dalamnya madhab salaf yang membangun madhabnya di atas asar-asar, secara khusus dalam hal akidah, maka itu adalah negeri-negeri Najd. Di negeri-negeri Najd. Maka sesungguhnya, kata dia, fa'innaha salafiyatul i'tiqad. Maka sesungguhnya itu adalah salafiyah dalam hal akidah saja. Ya. Lakin yaglibu alaiha al-jafa'u wal-ghulu. Akan tetapi mendominasi ya salafiyahnya itu sikap al-jafa, kaku, ya kaku. Dan hulu, ekstrim, terlalu keras, berlebihan dalam dakwah. Ini celaan terhadap mereka. Nah, طيب, padahal yang namanya salaf, nah, yang berjalan di atas asar, di atas ilm, nah, ya, mereka adalah qudwah, mereka adalah toladan, suri toladan, panutan dalam hal akidah, dalam hal iman, ilm, amal, dalam hal akhlak, ya, mereka lah yang wasat, pertengahan, adil dalam bersikap, tidak mengurangi agama ini dan tidak pula ekstrim berlebihan. Nah, ini adalah tahdzir dari mereka, hakikat ucapan dia. Tayyib, wa yudafi'u al-Qasimi عن ابن عربي الملحد والنصير الطوسي الرافضي الغالي. Dan Al-Qasimi membela ابن عربي الملحد, ابن عربي pengingkar agama yang kafir, dikafirkan oleh ulama, mulhid, ya, ingkar agama, ingkar Islam. Juga membela An-Nasir At-Tusi, seorang Rafidi Al-Ghali yang ekstrim dengan Rafidahnya. Fayaqul, maka Al-Qasimi mengatakan, la ibrata birami Syekhil Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim wa amthalihima rahimahumullah bil ilhad مثل النصير الطوسي وابن عربي وبعض الأشاعرة المتأولين لآيات الصفات وأثارها. فإن ذلك منه ومن أمثاله حمية مذهبية وغيرة على نصرة ما قوي لديه. يمكن لا عبرة. Tidak ada ibrah. Yakni tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, dan yang semisal dengan keduanya, rami menuduh ilhad, ingkar agama, ingkar Islam. Ya, menuduh yang semisal Nasir At-Tusi, Ibn Arabi, dan sebagian dari kelompok Asy'ariyah yang menakwil, mentahrif ayat-ayat sifat dan asar-asar hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan semisal dari keduanya, dari imam-imam Islam, mereka menuduh orang semisal Nasir At-Tusi, Ibn Arabi, dan sebagian dari Asy'ariyah, ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mulhid, orang-orang yang melakukan ilhad, yakni menentang Islam, mengingkari Islam. Ya, itu adalah kekufuran, ingkar Islam. Nah. Fa inna dzalika, kata dia, karena sesungguhnya yani yang itu dianggap oleh dia tuduhan dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim kepada mereka. Dan itu tidak dianggap, kata dia. Ya. Fa inna dzalika minhu, karena hal itu dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan semisalnya, ya, minhum min amsali. Itu disebabkan ya menuduh Nasir At-Tusi, Ibn Arabi seperti itu dikarenakan hamiyatan madhabiyah. Pembelaan madhab. Untuk membela madhab. Ya, yang dianut oleh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim dan semisalnya. Wa ghiratan ala nusrati ma qawi ladaih, dan adanya kecemburuan. Untuk mendukung, untuk menolong pendapat yang dianggap kuat di sisinya. Ya, itu sebabnya sehingga demi untuk membela madhab, demi untuk mendukung pendapat yang dianggapnya kuat oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim dan semisalnya, mereka pun menuduh Nasir At-Tusi, Ibn Arabi dan yang lainnya bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan ilhad, ingkar Islam. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, coba ini. Ya. Sampai setingkat ini Al-Qasimi nak membela mereka. Nah. Wa yanqulu an Ibn Arabi fi kitabihi Qawaid At-Tahdits. Dan Al-Qasimi, Jamaluddin Al-Qasimi, menukil dari Ibn Arabi Al-Mulhid, sang kafir ingkar Islam ini tadi, ya, yang Ibn Arabi. Al-Qasimi menukil darinya pada kitabnya Qawaid At-Tahdits, Qawaidah-Qawaidah, ya, At-Tahdits. Nah, fi adadin minal mawatin, pada sejumlah tempat, sejumlah halaman dalam kitabnya. Yaqulu fiha, Al-Qasimi mengatakan ya, pada kitabnya itu waqala asy-syekhul akbar, coba ya, dipuji oleh dia, digelari asy-syekhul akbar. Kata asy-syekh al-akbar, syekh yang terbesar. Nah, Al-Qasim memuji siapa ini? Ibn Arabi digelari asy-syekh al-akbar. Kata asy-syekh yang terbesar, Muhyiddin, yang menghidupkan agama, gelar Ibn Arabi. Nah, jadi Al-Qasim menggelari dia sebagai Asy-Syaikhul Akbar, Syekh terbesar, dan Muhyiddin, ya, yang menghidupkan agama ini, Ibn Arabi. Qaddasallahu ruhahu. Kemudian dia doakan, Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mensucikan ruhnya. Fi futuhatihi, pada kitab Ibn Arabi yang berjudul Futuhat. Nah, ya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Karya Ibn Arabi. Nah, jadi dia menukil ucapan-ucapan Ibn Arabi dari kitabnya Futuhat, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, digelari dan didoakan seperti yang kita dengar. Wala yuhadziru mimma fi hadzal kitab. Dan Al-Qasimi tidak mentahdir, tidak memberi peringatan kepada kaum muslimin dari apa-apa yang ada dalam kitab tersebut. Kitab Al-Futuhat itu, kitab Ibn Arabi itu, min al-ihad wal kufriyat wa tahrif kitabillah, tidak mentahdir dari apa-apa yang terdapat dalam kitab itu berupa ilhad, mengingkari Islam, ya, menentang Islam, kekufuran dan tahrif, pemalingan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala, pemalingan Al-Qur'an dari makna yang sebenarnya ke makna yang batin. Itu tidak diingkari oleh dia. Nah, tidak diingkari oleh dia. Nah, padahal kitab itu, Futuhat Ibn Arabi tersebut, dipenuhi dengan ilhad, kekufuran, ilhad, ingkar Islam, ingkar agama, kekufuran dan pemalingan kitabullah subhanahu wa ta'ala ke makna yang batin. Nah, apa contohnya? Kenapa Ibn Arabi, ya, difonis oleh imam-imam Islam seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan yang lainnya bahwa dia mulhid, dia ingkar agama, ingkar Islam, dia kafir, ya? Apa contohnya? Nah, ini ma'ruf ya, Ibn Arabi tokoh sufi yang ekstrim, yang tingkatannya sampai pada tingkatan kufur. Mulhid. Naam. Ingkar Islam. Contohnya. Kata Syekh Rabi. Wa min ilhadihi. Di antara ilhad. Ya. Di antara. Naam. Ilhad dia. Ingkar dia terhadap Islam. Penentangan dia terhadap Islam. Ya. Qauluhu fi wahdatil wujud, pendapat dia, mazhab dia tentang wahdatil wujud. Dia imamnya. Akidah wahdatil wujud. Wujud itu hanya satu. Seluruh wujud yang ada ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Iyadan billah. Ini akidah kufur. Ya. Akidah kufur. Yang meyakini ini kafir, bukan muslim. Ini ilhad. Nah, bahwa seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah. Nah, dan di antara wujud-wujud ini adalah wujud-wujud najis, kotor. Subhanallah. Nah, kemudian akidah ini mengatakan bahwa ini wujud semua wujudnya Allah Subhanahu wa Taala. Nah, Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu wa Taala di atas seluruh makhluk, di atas arsh. Nah, di atas langit, Di atas kita langit 7 lapis. Di atas langit yang 7 lapis itu, ya, di sana tempat yang sangat luas. Di atas sanalah surga berada. Ya, di atas sana surga berada, jannah. Nah, jannah, surga yang pertengahan dan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus, yang diatapi oleh arsy. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Seluruh makhluk di bawahnya. Tidak ada makhluk di samping, kiri, kanan, depan, belakang Allah Subhanahu wa taala, apalagi di atasnya. Seluruhnya di bawahnya. Itu tempat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain wujud Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah wujud-wujud makhluk masing-masing. Sementara akidah ini mengatakan bahwa seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah, kata dia, kata Ibn Arabi, "Ar-Rabbu 'abdun wal 'abdu rabbun. Ya laita sya'ri manil mukallafu." Ar-Rabb, Rabb itu adalah hamba. Dan hamba itu adalah Rabb, kata dia. Jadi sama saja. Itu satu wujud yang sama sebenarnya. Ya laita sya'ri, ya lait, ya laitani ash'ur, ya laitani a'lam. Wahai, sekiranya aku tahu. Manil mukallafu, siapa yang mukallaf? Siapa yang mukallaf? Siapa yang dibebani syariat? Yang diperintah menyembah siapa? Sedangkan yang disembah itu yang menyembah. Yang disembah itu yang menyembah itu juga. Karena hamba itu adalah Rabb, Rabb itu adalah hamba. Wujud semuanya satu. Semuanya wujudnya Allah. Nah. Siapa yang mukallaf? Nah, ini. Akidah wahdatul wujud. Wa yarwihi ba'du sufiyah. Ucapan Ibn Arabi ini di riwayatkan oleh sebagian orang-orang sufi, ahli tasawuf, ahli na'am, dengan redaksi yang berbeda sedikit tetapi maknanya sama. Redaksinya, Ar-Rabbu haqqun wal-abdu haqqun, ya laita sya'ri manil mukallafu, in kultu abdun fadhaka mayyitun, au kultu rabbun anna yukallafu. Ar-Rabbu haqqun. Rabb. Ya, Tuhan Rabb. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Adalah hak. Wal 'abdu, dan hamba yang menyembah Rabb, menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga hak. Ya. Sama-sama al-haq. Tidak ada bedanya. Itu satu wujud. Ya laita sya'ri manil mukallafu, di sini sama bagian ujungnya. Wahai, sekiranya aku tahu siapa yang mukallaf. In qultu 'abdun, jika aku mengatakan bahwa Rabb, Tuhan itu adalah 'abd, adalah hamba. Fadzaka mayyitun, maka hamba itu mati. Jadi mayat. Aw qultu rabbun, atau aku mengatakan bahwa hamba itu yang Rabb. Anna yukallafu, bagaimana seorang hamba kok dibebani syariat untuk menyembah padahal dia Rabb? Wa ma'nahuma mutaqaribun, kata Syekh Rabi, makna kedua syair ini sama, yakni dekat, hampir sama. Mutaqarib, hampir sama. Nah, redaksi berbeda tapi hampir sama. Nah, ini ya Ibnu Arabi, ilhadnya dia, kekufurannya dia. Fahuwa ta'ihun la yu'minu bima ja'a bihi ar-rusul wa nassu 'alaihi al-Qur'an, dan dia adalah orang yang ta'ih, orang yang sesat, orang yang sesat, tidak berjalan di atas petunjuk. Dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh para rasul, Ibnu Arabi ini, dan dia tidak beriman dengan apa yang telah ditegaskan terang-terangan oleh Al-Qur'an, min annallaha khalaqal ibada liibadatihi, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan hamba-hambanya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diimani oleh Ibn Arabi. Ya, Ibn Arabi tidak mengimani bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah. Farrusulu kulluhum qala an risalatihim. Seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengatakan dalam dakwah mereka mengenai risalah, tugas mereka sebagai rasul membawa syariat, semuanya mengatakan kepada umatnya pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut tagut. Nah. Qala Allahu an risalatihim, Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan berfirman tentang kerasulan mereka semua, yakni seluruh rasul mendakwakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tujuan hamba-hamba diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka mengenai hal itu. Naam, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibrudallahi jatanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya. Yang memerintahkan agar hendaknya kalian beribadah semuanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, dan jauhkanlah diri kalian dari tagut, penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah, minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka yang lainnya ada yang telah tetap atasnya kesesatan. Fasiru fil ardi, maka hendaknya kalian berjalan di muka bumi. Fanzuru, kemudian memperhatikan. Kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat hukuman yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya. Mendustakan tauhid. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-Nya dengan tujuan, dengan hikmah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diimani, ini diingkari, ditentang. Itu ilhad. Ya, ini ditentang dan diingkari oleh Ibn Arabi. Karena itu dia mulhid. Mengingkari ya agama ini, menentang agama ini. Ya. Nah. Wa hadha ar-rajul, dan orang ini juga Ibn Arabi, la yu'minu bi anna Allah khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi. Dia tidak beriman bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Fahuwa yaqulu, maka dia mengatakan, bisuqutit takalifi anil ibadi mudaddatan lima ba'athallahu bihi ar-rusula wa mudaddatan lima nassu alaihi al-Quran wa sunnah wa ju'al muslimun. Dia mengatakan gugurnya taklif. Ya, gugurnya taklif pembebanan syariat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada mukallaf. Tidak ada mukallaf. Nah. Ya, tidak ada taklif pembebanan syariat. Nah. Ini ya, dia katakan menentang tujuan dan misi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Menentang, mengingkari apa yang telah ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati sebagai ijma' oleh kaum muslimin bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah mukallafun, para mukallaf yang dibebani dengan, yang ditaklif dengan syariat, yang ditentang dan diingkari oleh dia. Bil idafati ila qawlihi bi wahdatil wujud, ditambah lagi ya ucapan dia, madhab dia meyakini, akidah dia meyakini wahdatul wujud, satunya wujud, Wujud ini semuanya satu, semuanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita dengar tadi. Wa yaqulu bi tafdilil awliya'i min amsalihi 'alal anbiya'i war rusul. Dan Ibnu Arabi juga berpendapat tafdil al-awliya' menganggap wali-wali itu lebih mulia. Wali-wali seperti dia, Ibnu Arabi menganggap dirinya wali. Wali-wali seperti dirinya, seperti Ibnu Arabi dan yang lainnya, wali-wali, ya. Ini sangat kental istilah wali di kalangan orang-orang sufi. Dan mereka dikultuskan. Nah, Ibnu Arabi menganggap wali-wali seperti dia dan semisalnya itu, ya, afdal, lebih mulia daripada para nabi dan para rasul. Kufur. Nah. Seorang muslim, ya, akidah seorang muslim adalah apa yang dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, yang tertinggi yang termulia adalah para nabi dan rasul. Nah, wali di bawah mereka tingkatannya. Ini dibalik oleh dia. Wa min aqwali fi hadza, di antara ucapan Ibnu Arabi dalam hal ini, maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar ar-rasuli wa dunal wali. Maqamun nubuwah fi barzakhin, kedudukan, ya, nabi rasul, kedudukan nabi, nubuwah nabi, ya, kedudukan nabi di alam barzakh fuwaiqar rasul, di atas kedudukan rasul, wa dunal wali, dan di bawah kedudukan wali. Berarti yang tertinggi menurut Ibnu Arabi siapa? Wali. Yang tertinggi, yang termulia. Kemudian siapa setelahnya? Nabi. Setelah itu rasul, dibalik semuanya ini. Nah. Akidah kita, akidah sunnah jamaah, akidah seorang muslim, rasul, kemudian nabi, kemudian wali di bawahnya. Rasul lebih tinggi daripada nabi. Nah, ini dibalik oleh dia, wali yang tertinggi, kemudian nabi, kemudian rasul. Nah, fahuwa yu'akisul aqaidal islamiyata as-sahihata. Maka dia Ibnu Arabi membalik, memutar balik akidah Islam yang benar. Wa ma jaa bil Qur'an was sunnah, dan apa yang datang dengan Al-Qur'an was sunnah. Fa yufaddilul anbiya'a 'alar rusul, maka dia mentafdil, menganggap lebih mulia para nabi dibandingkan para rasul. Wa yufaddilul awliya'a 'alal anbiya'i war rusul, dan dia menganggap lebih mulia para wali dibandingkan para nabi dan rasul. Wa yaqulu bi wahdatil adyan, dan dia juga Ibnu Arabi menyatakan wahdat al-adyan, ya, satunya agama, akidah. Nah, seluruh agama, seluruh akidah itu satu, semuanya sama, semuanya benar, semuanya baik. Nah, wa min syi'rihi fi hadhihi al-aqidah qauluh, di antara bait syairnya dalam akidah ini, keyakinannya bahwa adyan, seluruh agama itu satu, semuanya sama, tidak ada bedanya, semuanya benar, semuanya baik. Ya. Bait syair dia, qauluhu, ucapan dia, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaidan wa ana taqattu jami'a ma aqaduhu. Nah, aqadal khalaiqu fil ilahi aqaidan. Makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah berkeyakinan, berakidah tentang al-ilah, tentang Tuhan dengan beragam akidah, berbagai ragam akidah. Akidah ini, akidah itu, akidah ini, akidah itu. Wa ana, sedangkan aku, kata Ibn Arabi, i'taqadtu jami'a ma aqadu, aku meyakini benarnya semua akidah itu. Semuanya sama. Hah, jelas sekali ucapan dia. Fahuwa yu'minu bi kulli al-aqaidi, maka dia beriman, mengimani seluruh akidah-akidah yang ada di dunia ini. Al-kufriyah, akidah kufur, kekafiran. Al-yahudiyah, akidah Yahudi, dia imani. Wan-nasraniyah, akidah Nasara, Kristen, dia imani. Wal-majusiyah, akidah Majus. Ya, Majus, dia imani. Wal-hundukiyah, Hindu, dia imani juga. Ya. Buddha, dan yang lainnya, semuanya diimani oleh dia. Wa wahdat al-wujud, dan juga wahdat al-wujud, bahwa wujudnya semuanya satu, wujudnya Allah SWT. Ya. Masih ini terus dibeberkan oleh Syekh Rabi. Ilhad kekufuran dia. Ya. Wa huwa yara anna ahlan nar yun'amuna kama yun'amu ahlul jannah. Dan dia Ibnu Arabi berpendapat, berkeyakinan bahwa penduduk neraka mereka diberi nikmat dalam neraka. Mereka bukan disiksa, tetapi mereka ya bernikmat-nikmat dalam neraka sebagaimana bernikmat-nikmatnya penduduk surga dalam surga. Jadi tidak ada yang diadab. Nah, penduduk neraka juga mendapat kenikmatan dalam neraka, mereka tidak tersiksa dalam neraka. Nah, fayaqul, dia mengatakan, falam yabq illa sadiqul wa'di wahdahu wa ma li wujudil haqqi aynun tu'ayinu. Tidak ada yang tersisa lagi kecuali yang menepati janjinya. Sadiq al-wa'd wahdahu. Tidak ada yang tersisa lagi kecuali zat yang menepati janji, yaitu Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa ma li wujudil haqqi aynun tu'ayinu, dan tidak ada mata yang melihat menyaksikan wujud al-haq. Nah, dia meyakini bahwa seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan oleh dia sebagai shadiq al-wa'd, yang menepati janji, semua wujud-wujudnya dia. Nah, tetapi tidak ada mata yang melihat wujudnya, yang menyaksikannya. Nah, fa in dakhalu darash shaqa'i fa innahum ala ladzatin fiha na'imun mubayinu na'im jinanil khuldi fal amru wahidun wa bainahuma 'inda at-tajalli tabayunu yusamma 'adaban min 'udubati ta'mihi wa dhaka lahu kal qishri wal qishru sayinu. Kata dia, ini tentang neraka ini tadi. Penduduk neraka, fa indakhalu, jika mereka penduduk neraka itu masuk darus syaqa'i, masuk ke dalam negeri, yakni neraka, negeri syaqa', negeri kesengsaraan, yaitu neraka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka penduduk neraka itu ala ladzatin, mereka di atas kelezatan, kenikmatan dalam neraka. Ya alhamdulillah. Fiha na'imun, di dalam neraka terdapat kenikmatan. Mubayinu, yang berbeda bentuk kenikmatannya. Na'ima jinanil khuldi, berbeda kenikmatannya dengan kenikmatan jannah, surga yang kekal. Fal amru wahidun wa bainahuma 'inda tajalli tabayunu, maka perkaranya sama, yaitu sama-sama nikmat. Surga kenikmatan, neraka kenikmatan, penduduk surga mendapat kenikmatan dalam surga, penduduk neraka mendapat kenikmatan dalam surga, dalam neraka. Fal amru wahid, perkaranya sama, sama-sama kenikmatan. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, antara surga dan neraka, antara penduduk surga dan penduduk neraka, inda tajalli tabayunu, ada tabayun, ada perbedaan, ya, ketika diamati, diteliti, ada perbedaannya. Ya, sama-sama nikmat, kenikmatan, tetapi ada perbedaan apa? Perbedaannya itu yusamma 'adzaban min 'udubati ta'mihi. Penduduk neraka dikatakan bahwa mereka diazab dalam neraka. Kenapa dinamakan diazab? Diazab itu bukan artinya disiksa. Diazab itu diistilahkan azab karena segarnya rasanya, sejuk rasanya. Makanya dinamakan azab. Ini adalah tinjauan bahasa. Ya, udhubah, udhubah. Dalam bahasa udhubah itu artinya segar. Ya, segar. Nah, jadi dinamakan azab, artinya segar. Padahal azab yang benar apa di sini? Azab artinya siksa, dipalingkan oleh dia menjadi segar. Nah, karena segar rasanya dinamakan azab. Wadaka lahu kal kisri wal kisru soyinu. Wadaka yang itu, kenikmatan itu, naam. Ya. Bagaikan kisir, bagaikan kulit. Naam. Ya. Bagaikan wa dzaaka lahu kal kisri wal kisru shayyin. Naam. Jadi adab itu bagaikan kulit. Ya, kulit luarnya. Naam. Wa dzaaka lahu kal kisr. Naam, adab itu bagaikan kulit, kulit luarnya. Nah, tetapi adab ini apa tadi? Ini apa? Segar. Nah, karena udhubah. Dari kata udhubah. Wal kisru shayyin, dan yang namanya kisru, namanya kulit, justru melindungi. Jadi masuk ke dalam adab, adab ini segar. Pelindung, masuk nikmat di dalam. Tidak tersiksa penduduk neraka. Ini. Nah. Ya. Ibnu Arabi. Barakallahu fikum. Nah, selesai ya keterangan Syekh Rabi'. Nah, pembelaan Jamaluddin Al-Qasimi terhadap Ibnu Arabi sang kafir yang mulhid. Dan telah kita dengar keterangan ilhad, ya, penentangan dia, pengingkaran dia terhadap akidah Islam dan kekufuran dia. Nah, setelah itu Syekh Rabi' akan mengupas pembelaan dia terhadap Nasir At-Tusi, ya, tokoh Rafidhi yang ekstrim. Nah, dan kejahatannya, ya, terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, insyaallah ini pada pertemuan berikutnya. Nah, ini sudah ana duga pertanyaan tentang Ustadzul Qarnain. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah sekian lamanya naik di meja ini. Bahkan di Ta'lim Ummahat ada yang menanyakan bagaimana tentang Ustadzul Qarnain, bagaimana hukum belajar kepada dia. Dan semua pertanyaan itu ana singkirkan dan ana tidak baca. Nah, ana tidak tahu sudah berapa kali itu ditanyakan. Dan begitu pula daurah-daurah ditanyakan tentang dia, dan kami masih mengelak untuk menjawabnya. Tapi sekarang sudah tiba saatnya untuk dijawab. Nah. Di sini ada menulis, apakah benar ada berita bahwa Ustadzul Qarnain ditahdir Syekh Rabi? Apa kesalahan-kesalahannya? Bagaimana dengan adanya rencana mendatangkan Syekh Abdul Wahab Al-Usawbi? Apakah jadi datang beliau ke Indonesia? Pertanyaan yang lain, akhir-akhir ini bermunculan fatwa Syekh Rabi tentang tahdiran Ustadzul Qarnain. Mohon penjelasannya karena sebagian kita masih mendengar kajiannya. Mohon nasihat Ustadz bagaimana ikhwah yang baru ngaji karena merasa aneh dan kebingungan tentang hal tersebut. Nah, ya memang butuh syarah. Barakallahu fikum. Anak katakan tadi, sekian lamanya pertanyaan tentang Ustadzul Qarnain diangkat dan kami mengel untuk menjawabnya dalam keadaan kami sudah tahu. Ya. Kami sudah tahu tentang dia dan gerakan-gerakan dakwahnya yang membahayakan dakwah salafiyah di negeri ini. Ya, dengan bukti-bukti yang terpercaya, baik rekaman, ya, ucapan, rekaman maupun dalam bentuk tulisan maupun yang kita saksikan langsung. Nah, tetapi kami menahannya dan tidak berbicara. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan datang tahdzir dari Syekh Rabi'. Ya, Syekh Rabi' mentahdzir dia sebagai tahdzir, sebagian dari upaya dia untuk mempermainkan dakwah salafiyah di negeri ini. Ya. Dan untuk memukul duat salafiyin yang dipercaya oleh Syekh Rabi', ya, untuk membimbing dakwah salafiyah di negeri ini, yaitu setelah mereka berhasil mendatangkan Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Uthman, kemudian meningkat untuk berusaha mendatangkan Syekh Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi. Dan saat itulah ketika serius-seriusnya ya pengurusan itu, na'am, Syekh Rabi' mengeluarkan tahdzirnya di hadapan Syekh Hani bin Buraik, Syekh Arafat Al-Muhammadi, Syekh Muhammad bin Ghalib, dan yang lainnya. Syekh Rabi mengatakan di hadapan mereka bahwa Dzulqarnain la'abun mutalawwin yamshi ala tariqatil Halabi fil Makr. Dzulqarnain la'ab, dia adalah orang yang la'ab, ya, orang yang suka mempermainkan dakwah. Mutalawwin, orang yang berwarna-warni, warnanya banyak. Ada warna salafiahnya, warna lainnya banyak. Warna-warna ini akan ana syarah nanti karena ditanyakan syarahnya. Nah, apa yang selama ini ana katakan sudah ada tetapi kami tidak sampaikan. Nah, warna-warnanya akan kita dengar nanti. Yamshi ala tariqatil Halabi fil Makr. Dia berjalan di atas metode dakwah, jalan dakwahnya Ali Hasan Al-Halabi dalam makar, dalam tipu muslihat, tipu daya. Dalam makar. Makarnya banyak. Nah. Setelah itu, Allah takdirkan datang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Usawbi untuk berhaji. Haji tahun lalu. Ya. Maka Syekh Hani menyampaikan tahdzir ini kepada Syekh Al-Usawbi. Ya, dan ini Syekh Rabi mengatakan tahdzir tadi, kalimat tadi yang kalian dengar, dan mengatakan tidak ada masyayikh Yaman yang datang ke Indonesia memenuhi undangannya Dzulqarnain dan kawan-kawannya. Maka ini disampaikan oleh Syekh Hani ke Syekh Al-Usawbi. Nah, Syekh Al-Usawbi mengatakan abshir. Bergembira, ini beliau menyambut. Ternyata beliau datang mengunjungi Syekh Rabi di kediamannya, dan Syekh Rabi bertemu dengan Syekh Al-Usawbi, dan langsung Syekh Rabi menyampaikan hal itu ke Syekh Al-Usawbi. Nah, untuk tidak menyambut undangannya Dzulqarnain dan menyatakan bahwa dia la'ab mutalawwin yamshi ala tariqatil Halabi fil Makr. Baik. Barakallahu fikum. Nah, di sini ditanyakan apa kesalahan-kesalahannya. Ya memang ini pertanyaan tentunya. Syekh Rabi kok bisa mentahdir dia? Nah, kita semua meyakini Syekh Rabi. Nah, kita sudah mengetahui siapa beliau. Hamil rayat al-jahr wa ta'dil. Dengan rekomendasi gurunya itu Syekh Al-Albani. Membawa bendera panji jahr wa ta'dil. Nah, ya tentu beliau punya alasan-alasan, argumen-argumen, punya dalil-dalil, punya bukti-bukti. Kok bisa menghukumi Dzulqarnain seperti itu, memfonis seperti itu? Nah, ya, Syekh Rabi mengetahui orang ini ketika datang, ya, pada jalsa Makkah. Nah, di hadapan Syekh Rabi. Ketika terjadi na'am tahkim, pemutusan hukum, ya, masing-masing kedua belah pihak, ya, menyampaikan kesalahan pihak yang lain, disampaikan, dilaporkan di hadapan Syekh Rabi tentang Dzulqarnain. Dan ini gambaran tentang tala'ubnya dia, permainan dia mempermainkan dakwah, gambaran tentang warna-warninya dia sehingga dia dihukumi mutalawwin. Gambaran tentang makar dia. Seperti makarnya Ali Hasan Al-Halabi. Dia mengatakan, kita sama-sama mentahdir ihat turat. Nah. Iya. Ihat turat itu siapa pentolan-pentolannya? Turatiyah, sururiyah. Siapa pentolan-pentolannya? Yazid, Jawas, Abu Nida, dan yang lainnya. Dia mengatakan Yazid jawaz salafi. Tetapi goncang. Kita semua sekian lamanya dan sampai saat ini meyakini dia itu hizbi, pentolan hizbi. Ya. Dia datang mengatakan salafi goncang, muttari. Ya. Versi yang lain yang dinukil, ini yang rekaman ini. Dengan suaranya di daurah. Versi lain lewat temannya Ja'far Saleh. Pengasuh Radio Raja. Ya, dengan syubhat-syubhatnya. Naam, yang mengatakan bahwa majalah kiblat yaitu majalah Suriah adalah kiblati wa kiblatum wa kiblatuna. Majalah kiblati itu adalah kiblat kita, kiblat kalian, kiblat kita semua. Nah, yang mengatakan ambil yang baik di dalam majalah itu. Oleh itu ada majalah Sururiyah. Ja'far Saleh ini menukil versi yang lain. Mengatakan ketika dia membela dirinya. Nah, dia mengatakan Ustadzul Qurnain saja juga mengatakan bahwa ya si Jawas itu salafi tetapi punya masalah. Nah, ini. Ini permainannya. Ya. Sehingga ditanya oleh Syekh Rabi. Nah, apa dalilnya? Dan Abdul Qarnain tidak mampu menjawabnya saat itu. Tidak bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Syekh Rabi. Kemudian di antara permainan dia, dia mengatakan ya bahwa mereka itu menyebutkan diri dengan mentahdir. Daurah-daurahnya tahdir, tahdir, tahdir, tahdir. Menyibukkan salafiyun dari masalah-masalah ilmiah. Menyibukkan salafiyun dari pelajaran akidah, pelajaran fiqih dan yang lainnya. Daurah tahdir, bicara tahdir, tahdir. Nah, dijawab oleh Syekh Rabi. Dan ini terakhir diulangi lagi, padahal itu sudah dinasihati oleh Syekh Rabi. Dijalsa maka ternyata diulangi lagi. Beberapa waktu yang lalu, ya, di i'tisam. Jakarta. Ya, ketika mentahdir ustaz-ustaz. Meskipun tanpa menyebut nama namun arahnya jelas. Diulangi lagi syubhat itu di situ. Ya, mengatakan bahwa mereka hanya mengambil satu bab dari akidah, bab tahdir saja. Bab yang lain tidak dipelajari, tidak diajarkan. Ini padahal sudah dinasihati dan sudah dijawab oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi yang langsung menjawabnya. Syekh Rabi yang langsung membantahnya. Di jalsa dia mengatakan apa? Syekh Rabi mengatakan Anda tanya kepada kamu. Kok mereka bisa mentahdir dari ahlul bidah? Karena mereka tidak belajar akidah bagaimana itu? Mereka itu kok bisa mampu mentahdir dari ahlul bidah dan penyimpangan mereka. Sementara kamu katakan mereka itu tidak belajar akidah. Menyebutkan diri dengan tahdir dan tidak bergelut dengan masalah-masalah ilmu akidah. Kok mereka tahu bahwa itu mubtadi dan tahu itu bidah? Kok bisa gitu? Hah? Syekh Rabi ini. Di situ Syekh Rabi menilainya. Dari situ Syekh Rabi tahu orang ini. Nah. Dan ini syubhat sudah dijawab. Tapi Syekh Rabi ternyata diulang lagi di Itasam. Berapa pekan yang lalu. Di Jakarta. Nah. Ya. Ini. Ya. Tala'ubnya. Baik. Ya. Makarnya terhadap dakwah. Ini yang dinilai oleh Syekh Rabi. Dia tidak suka dengan orang-orang, dengan da'i-da'i yang mentahdir hiyaturah. Tidak suka dia. Nah, gerah. Makanya sampai keluar ucapan seperti ini tadi. Nah. Dan dia tidak suka dengan penilaian-penilaian mentahdir tokoh-tokoh hiyaturah. Ya. Hiyatur Raja, Hadir Raja. Padahal dia mengatakan kami mentahdir sama-sama mentahdir ya'turah. Nah, sama Ali Hasan Al-Halabi mengatakan ya mengingkari dakwah seruan wahdatul adyan. Katanya Ali Hasan juga mengingkari persatuan umat-umat beragama sedunia. Tetapi ya, dia mengklaim begitu, mengingkari, tetapi kenyataannya apa? Ya. Dia merekomendasi risalah tulisan yang isinya adalah mengajak kepada persatuan seluruh umat beragama sedunia, kebebasan beragama dan persaudaraan seluruh umat beragama, yang itu ditandatangani oleh puluhan tokoh, ya, alim ulama, orang-orang Rafidah, orang-orang Sufi, ya, dan ilmaniyun, tokoh-tokoh sekuler. Kata Ali Hasan Al-Halabi, ya, risalah tersebut, tulisan itu, yang isi tulisan itu mengajak persatuan seluruh umat beragama sedunia, persaudaraan seluruh umat agama sedunia, dan kebebasan, kemerdekaan memeluk agama apa saja. Ya, tulisan itu direkomendasi oleh tokoh-tokoh, siapa tadi? Rafidah, Sufiyah, dan sekuler. Dan kata Ali Hasan Al-Halabi, ya, inilah tulisan yang mewakili, mencontohkan, menggambarkan wasatiyatul Islam. Islam yang benar. Ya. Dan ini telah disetujui oleh ulama thiqat, ulama umana, alim ulama yang thiqah dan alim ulama yang terpercaya, kata Ali Hasan. Padahal siapa mereka itu? Tokoh-tokoh Rafidah, Sufiyah dan sekuler. Nah, ini model seperti ini, sama ini tadi, kan tahdhiyah ihtiraf. Mengatakan mentahdhiyah ihtiraf tapi tokoh-tokohnya dijawab Salafi Gonca. Nah, Abdullah Al-Maududi di Pekanbaru, ya, salah satu pemateri Radio Roja Turafi, sudah nasihat oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, dia datang ke sana daurah. Bahkan Syekh Abdullah kemarin dibawa ke sana. Nah, untuk mengisi daurah di sana. Nah, ini makar. Ya. Permainan. Tayyib, ini warna-warni. Makanya Syekh mengatakan la'ab mutalawin yamshi ala tariqati al-Halabi fil makar pada masa fitnah Hajuriyah. Pada masa fitnah Hajuriyah, kita sedang getol-getolnya mentahdzir dari fitnah Hajuriyah yang merusak dakwah dan memecah belah salafiyun di negeri ini. Dia tampil menyalahkan kita. Dia menyalahkan kita. Nah. Ya, yang hakikatnya dia membela Hajuriyun. Meskipun berdalih ya kami, dia juga menyalahkan, kami juga menyalahkan mereka. Tapi kalian juga salah, yakni kami juga dianggap salah. Dan kami yang dianggap memulai fitnah itu. Padahal kita semua tahu. Fitnah itu dimulai dari mereka. Fitnah itu masuk lewat internet. Ya, situs-situs. Dan masuk disebarkan melalui malzama-malzama. Dikta-dikta yang disebarkan. Dan pecahnya ketika daurah di Sidoarjo. Nah, daurah tajwid. Tetapi yang disebarkan adalah fitnah Hajuriyah. Nah, sehingga kita ya berbicara entah dari fitnah ini karena merusak dakwah salafiyah dan membahayakan ya salafiyun. Tampil orang yang mengatakan ya kalian yang duluan, kita yang duluan. Nah, kemudian dia mengatakan menasihati beberapa dai di wilayah timur, ya, mengatakan bahwa boleh, kalian boleh mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Abdurrahman Mar'i itu hizbi. Boleh, silakan ambil. Tapi apa gunanya kalian sebar? Siapa di antara ulama yang punya fatwa seperti ini? Ya, Syekh Rabi terang-terangan mengatakan, menyalahkan Syekh Yahya. Dan menasihatinya untuk mencabut tahdir itu. Bahkan menyifati fitnahnya itu bahwa itu adalah hududun nafsiyah. Itu hanya, ya, demi untuk kepentingan pribadi. Tidak membawa hakikat dakwah sama sekali. Syekh yang lainnya, Syekh Ubay, Syekh Usabi. Nah, Masyaikh Yaman, Masyaikh Kibar Yaman. Semuanya sepakat menyalahkan Syekh Yahya dalam hal itu. Semuanya menasihati dia untuk mencabut tahdiran itu. Tahdiran itu tidak benar. Syekh Abdullah, Syekh Abdurrahman, Al-Maryan, keduanya bukan hizbi. Siapa yang mengatakan boleh mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdullah, Syekh Abdurrahman hizbi, yang penting jangan disebar? Siapa? Nah, ini la'ab ini. Ini namanya mempermainkan dakwah. Kita ini berbicara ya ikhwan selalu dengan dalil Al-Qur'an As-Sunnah, dengan bimbingan ulama. Kita menukil fatwa ulama. Ulama mengatakan begini, kita mengatakan begini. Ulama mengatakan begitu, kita mengatakan begitu. Ini sekarang mengatakan boleh mengambil fatwa Syekh Yahya bahwa Syekh Abdullah, Syekh Abdul Rahman itu hizbi. Tapi yang penting jangan disebar. Apa gunanya? Ya, kalian sebar. Nah. Ya. Dan nah, di antara kesalahan-kesalahan dan talaubnya sepulan dari Syekh Rabi, yang Syekh Rabi menegaskan kepada mereka bahwa idza'at raja, ya, radio raja itu adalah radio hizbiyah, man yahtarim manhajahu fala yasma idza'at raja, wa man lam yahtarim bimanhaji, ومن لم يبالي بمنهج ومن لم يبالي بمنهج فليسمع إذاعة رجاء. Barang siapa memuliakan menghormati manhajnya, jangan dengar radio Rojak. Nah, barang siapa tidak peduli dengan manhajnya, silakan dengar radio Rojak. Ini amanah dari Syekh Rabi', tidak disampaikan. Nah, tidak disampaikan. Nah, bahkan sepulan dari Syekh Rabi' berupaya mampir ke Syekh Al-Imam untuk nyari fatwa yang lain. Nah, tetapi tertolak. Karena Syekh Al-Imam justru menasihati, kalian kalau masalah-masalah seperti ini, kalau kalian ke Makkah, mampir ke Syekh Rabi', padahal orang ini sudah dari Syekh Rabi'. Nah, dan tidak disampaikan ke Syekh Al-Imam, bahwa kami sudah dari Syekh Rabi' sebenarnya. Fatwanya demikian, tidak. Ini apa ini yang namanya? Hah? Inilah tala'ub ini, mempermainkan dakwah. Ini makar. Nah, ya, warna-warninya juga kalian sudah tergambar tadi warna-warninya pada fitnah Hajuriyah, pada fitnah ini sekarang. Nah. Baik. Dan yang lainnya barakallahu fikum, ini gambaran karena ditanyakan di sini tentang apa kesalahan-kesalahannya. Dan demikian jelas sekarang. Ini apa yang disampaikan ini sudah sekian tahun sebelumnya, yakni sebagian yang memang sudah terjadi sebelumnya dan sebagiannya baru terjadi. Ya. Semuanya sudah kami ketahui, tapi kami tidak sampaikan kepada kalian. Sekian pertanyaan tentang dia kami singkirkan dan kami tidak jawab sampai datang tahdzir Syekh Rabi' sendiri yang menilai langsung melalui nikos dengan dia, ya, menilai dan mentahdzirnya, ya, barulah kami berbicarakan dan mengungkap, dan sebagai bukti, ya, kejelian seorang, ya, Imam Jarh At-Ta'dil, ya, sekali bersyekh Rabi'. Nah, ya, bagaimana beliau mampu menilai melalui nikos, melalui diskusi, melalui perdebatan. Nah, iya, jadi kalau sudah jelas begitu, jelas sudah. Nah, ya, tidak boleh belajar darinya, tidak boleh menghadiri daurahnya, tidak boleh mendengar muhadharahnya, ta'limnya, tidak boleh berkawan dengan dia. Nah, dia adalah la'ab mutalawin yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Nasrullah subhanahu wa ta'ala, assalamu al-afiyah. Tafaddalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta.